Ini Mbak Aca mau ke luar negeri. Nanti sebentar lagi terbang. Terbang kemana? Bersama Mbak Goblok. Naiknya bukan pesawat. Naikin cinta. Kemana aja sudah berlalu buat malam hari ini sudah puas.